dengan bersama Romansa News. Spesial buat Bogis kembali, kita goyang masuk bareng Romansa News. Bogis! Ya, terus sejati. Kalau kau tak kuhiri arah Edot,